Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Qala musannif, qala muallif rahimahullah, Imamul Muhaddithin Al-Imam Al-Bukhari, babun man adza jarahu hatta yakhruja. Bab siapa yang mengganggu tetangganya sampai dia pergi meninggalkan rumahnya. An Abi Amir Al-Himsiyi, dari Abi Amir Al-Himsiyi, qala, dia berkata, kana Thauban yaqul, Thauban pernah berkata, ma min rajulaini yatasaramani faqa thalathati ayyamin, tidaklah dua orang yang bersengketa, yang tidak cakepan, yang SKT, yang tidak saling sapa, saling baikot, lebih daripada 3 hari, fayahlika ahaduhuma, hingga salah seorang di antara mereka ada yang meninggal, famata wahuma ala dhalik minal musaramati, lantas mereka berdua pun meninggal dalam keadaan masih bertengkar, illa halaka jami'an, kecuali keduanya akan binasa, kecuali keduanya binasa. Wa ma min jarin yadhlimu jarahu wa yaqharuhu, tidak ada seorang tetangga pun yang menzalimi tetangganya ataupun menganiaya tetangganya, hatta yahmilahu dzalika ala ayyakhruja min manzilihi, hingga si tetangga yang diganggunya tersebut sampai tak betah di rumahnya, hingga dia pun keluar dari rumahnya, meninggalkan rumahnya, illa halak, kecuali dia akan binasa, dia kecuali dia binasa. Dalam hadis ini ikhwati fiddin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan terkait dengan pertengkaran antar tetangga sampai membawa mereka tidak saling cakapan. Sampai membawa mereka tidak saling cakapan dan hingga mereka meninggal ataupun salah seorang mereka meninggal, sementara pembaikotan tidak saling sapa masih belum selesai, belum damai, kecuali kedua-duanya akan celaka. Yang dimaksud dengan celaka di sini Khafiddin, yaitu mereka berdua akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Itu yang maksud. Karena tidak ada celaka yang lebih celaka melebihi dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Apabila ada dua orang muslim yang tidak cakepan, apalagi dia itu tetangga, antar tetangga, sebagaimana yang telah kita pelajari, tetangga itu radius 40 rumah, ya kan? Di awal-awal kajian kita telah membahas di mana Rasulullah ditanya tentang tetangga itu berapa, batasannya 40 rumah, radius 40 rumah. Dalam masalah ini Khafiddin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abi Ayyub Al-Ansari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin ayyah tidak halal bagi seorang muslim ayyah juru akhahu, membekot saudaranya ataupun tak cakapan dengan saudaranya, fauqa salasi layalin, lebih daripada 3 hari, yaltaqiyani, di mana mereka bertemu, fayaridu hadza wa yaridu hadza, ketika mereka bertemu yang satu berpaling yang satu lagi juga berpaling, kalau bahasa kita begitu bertemu masing-masing buang muka, itu kalau bahasa kita ketemu nah begitulah kira-kira buang muka. Dua orang muslim tidak cakapan, tidak saling sapa lebih daripada 3 hari, kalau bertemu mereka masing-masing buang muka, maka haram hukumnya. Jadi la yahillu, tidak halal berarti haram. Lantas kata beliau, siapa yang terbaik di antara mereka? Fa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara mereka berdua, mereka yang lebih dahulu mengucapkan salam. Ikhwafiddin, kalau kita mengikuti gengsi atau melihat status sosial, ketika terjadi pertengkaran, adanya keengganan untuk menyapa dikarenakan apa? Gengsi. Aku yang mau menyapa duluan, tidak layau katanya. Bisa seperti itu. Atau dikarenakan tingkat sosial. Misalnya, abang bertengkar dengan adik. Mereka sebenarnya mau ingin damai. Tapi si abang tidak mau. Tidak mau menyapa terlebih dahulu. Kenapa? Loh, dia kan adikku. Dia lebih muda. Seharusnya dia dong yang menyapaku terlebih dahulu. Nah itu dia. Atau antar paman, paman dan keponakan. Mungkin ada tidak saling enak sehingga tak menyapa lebih daripada 3 hari. Di sini muncul gengsi. Enak sekali dia yang saya dahulu yang menyapa, padahal dia kan lebih muda. Demikian ikhwatiddin. Atau antara bawahan dengan atasan. Tidak saling enakan misalnya. Atau antara suami dan istri. Suami bilang, Dia istri harus dia lebih dahulu menyapa saya. Saya kan kepala rumah tangga. Bukan itu yang terbaik, kata Rasulullah. Wa khairuhuma may yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara mereka berdua adalah mereka yang pertama sekali mengucapkan salam. Berarti mereka yang mampu mematikan, memadamkan egois dirinya. Walaupun dia seorang paman, dia lebih dahulu yang harus mengucapkan salam. Kenapa? Untuk mendapatkan siapa yang terbaik di antara mereka berdua. Antara guru dengan murid misalnya. Tidak apa-apa guru. Guru lebih dahulu menyapa dapat demi mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhwatiddin. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalathi layalin. Tak halal bagi seorang muslim membaikot, tak cakepan, tak saling sapa dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Biasanya umumnya tak saling sapa itu dikarenakan pertengkaran, bukan dikarenakan terpisah kota, tidak ada masalah. Banyak kan antara kita yang punya teman lama sudah bertahun-tahun tak saling sapa. Bukan itu yang dimaksud. Tidak saling menyapa itu dikarenakan pertengkaran. Mungkin kita dengan abang kita yang mungkin tinggal berbeda rumah, mungkin ada 3 hari seminggu mungkin tak saling sapa. Tak saling sapanya karena emang tak bertemu. Yang dimaksud tak saling sapa di sini adalah sebagaimana hadis yang disebutkan tadi, yaitu minal musoromah, dikarenakan pertengkaran. Ingat ikhwatiddin, hadis yang kita bacakan tadi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu dikarenakan apa? Dikarenakan pertengkaran. Bukan mutlak tak saling sapa. Ayyah joro itu artinya membekot, tak saling sapa itu artinya dikarenakan sebuah pertengkaran. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi apabila terjadi pertengkaran, maka pertengkaran itu tidak boleh lebih daripada 3 hari. Tak halal. Kalau meninggal salah seorang mereka, maka neraka kedua-duanya. Kedua-duanya dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hikmah dan luar biasanya syariat Islam. Ikhwah, coba kita bayangkan, seandainya Rasulullah mengatakan, tidak boleh seorang muslim membekot saudaranya walaupun 1 hari. Kalau itu terjadi, enggak ada seorang pun ataupun kemungkinan besar kita tak sanggup melakukannya. Karena tidak menyapa dikarenakan pertengkaran, itu butuh waktu untuk menenangkan diri sehingga kita bisa menyapa teman kita tersebut. Perlu waktu. Kalau syariat tidak memberi toleransi, maka ini amalan sangat menyusahkan. Kita tidak bisa menata hati kita. Kalaupun kita harus memaksa menyapa dengan apa namanya basa-basi. Ya, pan hatinya masih gondok. Hati gondok apa sih gondok? Pokoknya gondok lah. Masih gondok, masih jengkel. Tapi karena syariat mengatakan enggak boleh namanya apa? Ya sudahlah. Hey, tapi jengkelnya masih. Tentu ini tidak menyelesaikan masalah. Ya, tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi Masya Allah, syariat Islam, syariat yang murni, syariat yang sesuai dengan fitrah, diberi waktu 3 hari. Lebih 3 hari enggak boleh. Jadi, tata hati Anda, perbaiki hati Anda dari kejengkelan, waktunya 3 hari. Itu dia. Toleransi 3 hari. Lebih daripada itu tak dibenarkan. Mati dalam keadaan seperti itu, neraka. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, ta'ridul a'mal 'ala Allah fi kulli itsnaini wa khams wal khamis. Amalan itu akan diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan Kamis. Pada hari Senin dan Kamis. Fayaghfirullahu likulli muslimin. Maka Allah pun akan mengampuni dosa setiap muslim. Illa rajulan kana bainahu wa baina akhi syahna. Kecuali seorang yang ada pertengkaran dengan saudaranya. Kecuali seorang yang ada pertengkaran dengan saudaranya. Fayaqulullah, lantas Allah mengatakan, da'u hadaini hatta yastaliha. Untuk dua orang ini, biarkan saja dulu. Tidak usah diampuni dosanya. Hatta yastaliha, hingga keduanya berdamai. Oleh karena itu, Khofiddin, kalau kita hitung, seorang bertengkar di hari Jumat. Jumat, Sabtu, Ahad. Senin harus sudah baikan. Kalau enggak, Allah enggak akan ampuni dosa dia. Allah enggak akan ampuni dosa dia. Senin dia bertengkar. Atau ya, Selasa, Rabu, Kamis. Ini malah lebih singkat, dua hari. Ya, dua hari. Kalau tengkarnya Senin, Selasa, Rabu. Dah, Kamis harus sudah selesai. Agar dosanya diampuni. Itulah tenggang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin. Baik. Tidaklah dua orang yang bertengkar, kata beliau, lebih daripada tiga hari, lantas salah seorang mereka ada yang meninggal, atau keduanya meninggal dalam keadaan sedang bertengkar, kecuali halak, mereka binasa, yaitu mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, atau istaujaba alaihi minnar, dia pasti akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian wa ma min jarin, tidak ada seorang tetangga pun yang menzalimi dan menganiaya tetangganya sampai si tetangga tak betah di rumahnya, sampai dia pindah. Gak betah di rumahnya. Kenapa? Asik diganggu oleh tetangganya. Mungkin gangguan itu berupa keributan. Keributan. Atau gangguan merupakan celaan. Atau gangguan berupa, ya mungkin dia asik menyanyi aja kerjanya. Sementara tetangga gak, apa namanya ya, gak betah dengan gangguan tersebut. Atau di rumahnya ada permainan, tempat orang keramaian misalnya. Entahlah, buat biliar dia di situ. Atau dia jual CD di rumahnya. CD kan harus setel. Yang namanya masyarakat kita jual CD, begitu di playkan harus satu pasar dengar. Gak cukup hanya orang itu aja yang mau beli. Satu pasar harus dengar. Demikian. Terganggu. Hingga tetangganya pindah. Mungkin sang istri mengatakan, Bi, udahlah kita pindah saja, gak tahan lagi di sini. Tetangganya gak baik. Illa halak, kata Rasulullah. Kecuali si tetangga yang mengganggu itu, istaujaba alaihinnar, dia akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang selamat muslim yang lain dari lisannya dan dari tangannya. Itu muslim yang lain. Dan akan lebih besar dosanya jika yang tak selamat dari tangannya dan ucapannya adalah tetangganya. Seorang tetangga pelihara bebek, baunya sampai ke tetangga sebelah, hingga tetangga sebelah kepingin pindah. Kenapa? Tidak sanggup dengan bau ternak bebeknya. Termasuk gak ini? Hah? Termasuk. Antum kalau mau ternak bebek, pergi ke hutan-hutan sana, biarkan monyet-monyet terganggu, gak berdosa. Tapi kalau tetangga gak bisa. Gimana kalau alasannya, Ustadz, kami sudah sejak dulu di sini, orang-orang ini belum ada. Taip, orang-orang ini belum ada. Sekarang kan sudah ada. Sekarang kan sudah ada. Itu tanah yang ditempati, tanah siapa? Tanah dia kan. Dia punya hak duduk ya diganggu. Antum punya pabrik karet sejak tahun 1955. Itu tetangga enggak ada, masih kosong. Sekarang tetangga sudah sekitarnya ada. Yang namanya pabrik karet, enggak ada yang wangi. Enggak ada. Oh, ini ada kasat, karetnya bau. Bau seribu mawar, enggak ada. Tetap bau, orang kita lewat aja bau. Terganggu tetangga. Walaupun tetangga tidak mengadu ke pihak aparat. Kenapa? Karena dia kuat backingnya. Dia dikasih duit, ngasih duit misalnya. Ya apa boleh buat lah, ya udahlah kita pindah aja lah ya. Itu yang punya pabrik karet, yang punya pabrik neraka. Jadi gimana Ustaz? Pindah pabriknya. Begitu Khofiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Apalagi contohnya yang sering mengganggu tetangga. Apalagi contohnya? Antum punya pabrik home industry. Tuh. Home industry misalnya jahit. Antum punya mesin jahit 50. Mesin jahit tasi bordir. 24 jam main terus. Gitu. Namanya juga mesin. Enggak ada mesin itu silent. Kalau suaranya sampai mengganggu tetangga. Ya. Mengganggu tetangga dan tetangga merasa terganggu. Ingat, terkadang ada yang mengganggu tapi dia enggak terganggu. Contohnya, dia nyetel dangdut sampai ke rumah tetangganya. Tetangga enggak terganggu. Kenapa? Karena si tetangganya punya selera yang sama, sama-sama dangdut misalnya. Enggak terganggu dia. Justru udahlah kita enggak usah beli apa-apa, udah ada dari sebelah. Enggak perlu lagi dia beli harus beli equalizer, enggak perlu lagi dia harus beli amplifier. Gak perlu lagi beli speaker yang sekian ribu watt. Gak perlu. Tetangga sudah ada. Tinggal buka aja jendelanya. Sama. Sukanya. Hobinya sama. Kalau itu ikhwafiddin gak termasuk yang terganggu. Ini yang terganggu. Yang terganggu. Termasuk. Gimana kalau tetangga terganggu dengan baca Quran kita? Termasuk gak? Termasuk. Ngapain antum baca Quran pakai mikrofon speakernya ke tetangga? Kalau baca Quran cukup sendiri aja. Di kamar sendiri enggak usah sampai keluar. Ini sengaja dibuka jendelanya. Di jendela dia dihadapan dengan jendela tetangga. Alif lam mim. Biar lari dulu jin tetangganya. Enggak bisa ya Khofiddin. Ya. Walaupun dia baca Quran, kalau suaranya kuat dan mengganggu tetangga, tetap enggak dibolehkan. Ya kita lah misalnya, kita ngantuk tidur. Kemudian ada teman baca Quran kuat-kuat di samping kita. Kita ngantuk tidur ini. Mau tidur. Sudah jaga malam 3 hari misalnya. Atau sudah kena hukum jaga malam 5 hari. Sudah mau keluar tuh matanya. Mau tidur, udah mau tidur. Kadang-kadang kalau sudah saking capeknya, mau tidur tuh susah. Padahal ngantuk sekali. Tapi mau tidur gak bisa. Begitu mau tidur, datang kawan. Alif lam mim. Hilang tidurnya. Naik pitam itu. Apa kita katakan, kamu terganggu dengan baca Quran? Masya Allah. Karena begitu, masyarakat kita itu kadang-kadang analisanya aneh. Ya. Analisanya aneh. Demikian nih Khofiddin. Jadi segala perkara yang mengganggu, ya, segala perkara yang mengganggu, maka itu termasuk. Tapi bagaimana kalau orang terganggu dengan suara azan? Tolonglah azannya dikecilkan, cukup di masjid aja. Itu orang dipegang lehernya, tukuknya sekali. Ya azan itu harus kuat. Ya, azan itu harus kuat. Atau ada tetangga, bu tolonglah bu, gak usah pakai pakaian hitam-hitam bu. Ngeri saya nengoknya bu, terganggu saya dengan pakaian ibu. Ini gak termasuk. Ya, setiap kali saya nengok ibu, teringat saya gundurwo misalnya. Ini gak termasuk. Ya, kenapa? Itu hak orang. Mata dia terganggu, ya matanya harus ditukar. Karena dia pakaian syar'i. Mas, maaf mas ya, tolonglah cukur tuh jenggot, terganggu saya dengan jenggotnya. Ada gak begitu? Ada kan? Masya Allah, jenggot-jenggot kita tumbuh di dagu kita, bukan di dagu dia. Dia yang sewot, dia yang resek, dia yang terganggu dengan jenggot kita. Ada seperti itu. Tolonglah mas, cukur aja lah. Masya Allah, ini gak termasuk dalam gangguan ikhwatiddin. Jadi dalam masalah ini, ya, yang dikatakan terganggu, yang memang syariat tidak menyuruh kita untuk berbuat, apalagi sampai dilarang. Tapi kalau adzan, adzannya harus kuat. Mau ada terganggu, tak ada terganggu, sikat terus. Ya. Perlu 3.000 watt, 100.000 watt, buat. Kenapa? Karena pas adzan itu lari itu setan. Sampai dia terkentut-kentut, sampai dia enggak mendengar. Mendengar suara adzan. Coba antum punya amplifier hanya 10 watt. Hayya 'alas shalah. 5 meter aja dia perginya. Udah enggak dengar. Iya kan? Kan hadisnya itu setan akan lari terkentut-kentut sampai enggak mendengar adzan. Speaker antum cuma 10 watt. Lebih kuat suara antum lagi daripada suara speakernya, amplifiernya misalnya. Yang seperti ini, yang terganggu setanlah dia berarti. Suruh dia lari ikut dengan setannya. Begitu ikhwatiddin. Oleh karena itu, ya, kita lihat apa hal-hal yang dapat mengganggu tetangga, maka kita berupaya dengan sedapat mungkin jangan sampai mengganggu tetangga. Apalagi sampai dia pindah gara-gara itu. Illa halak, kecuali dia akan binasa. Istaujaba 'alan nar. 'Alaihin nar, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Selanjutnya, babun jar Yahud, bab tetangga orang Yahudi. Bab tetangga orang Yahudi. Bagaimana kalau kita punya tetangga orang Yahudi? Atau tetangga ahli kitab? Atau tetangga selain daripada itu yang bukan Islam? Tetangga kita kafir. Ini bagaimana? Apakah boleh kita semena-mena dengan mereka? Di sinilah Imam Al-Bukhari rahimahullah mencantumkan supaya kita tahu bahwasanya tetangga itu dihormati dan dimuliakan tanpa ada perbedaan. Apakah dia tetangga itu muslim ataupun non-muslim. An Mujahid qol, dari Mujahid dia berkata, kuntu inda Abdullah bin Amr, ketika aku di dekat Abdullah bin Amr, wa gulamuhu yaslahu syat, waktu itu pembantunya atau amba sahayanya sedang ngulitin kambing. Faqala ya gulam, kata Abdullah bin Amr, wahai gulam, wahai pembantuku, idza faraghta fabda bijarin al-yahudi, kalau kamu selesai maka yang pertama kamu berikan tetangga kita yang Yahudi. Faqala rajulun minal qaum, mendengar ucapan Abdullah bin Amr, seorang ada yang komentar, Yahudiyu aslahakallah, Yahudi dulu, semoga Allah memperbaikimu, semoga Allah membuatmu kamu menjadi soleh. Qal, kata Abdullah bin Amr, inni sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusi bil jar. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan aku untuk memberikan wasiat, berwasiat agar berbuat baik kepada tetangga. Hatta khashina au ru'yana annahu sayuwarithuh, sampai kami khawatir tetangga juga akan mendapat harta warisan. Ikhafidin rahimunallahu yakum, perhatikan. Jadi di sini Abdullah bin Amr menekankan masalah ini. Jangan sampai tetangga kita yang Yahudi itu dilupakan. Lantas kenapa? Mengapa kok lebih dahulu yang Yahudi? Mungkin dialah yang lebih dekat pintunya, sebagaimana yang pernah kan? Pernah kita pelajari bahwasanya, ya Rasulullah, siapa tetangga yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita? Apa jawaban beliau? Aqrabuhum baban, yang paling dekat pintunya. Tidak peduli apakah itu muslim ataukah itu orang kafir. Yang penting yang paling dekat pintunya, dialah yang lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan kita. Itulah dia. Makanya di sini Abdullah bin Amr mengatakan kepada pembantunya, kalau sudah selesai dikulitin, dicincang-cincang, kasih yang pertama adalah Yahudi, tetangga kita yang Yahudi. Makanya yang hadir di situ agak aneh, loh. Yahudi, orang Yahudi duluan. Aslahakallah. Itu merupakan ikhwafiddin, kalau kita menyanggah sesuatu, sekalian doakan. Yahudi duluan. Semoga Allah memperbaikimu. Kalau kita Yahudi, cemananya kau nih? Kan gitu kan. Cemananya kau nih? Enggak mikir begitu. Enggak ada doanya. Seharusnya, Pak, semoga Allah memperbaiki Bapak. Semoga Allah memberi Bapak hidayah. Masa Yahudi duluan? Ah, gitu para sahabat dahulu. Jadi diiringin dengan doa. Ya. Jadi sanggahan celaan apa bukan celaan, nyelaan, menyela perbicaraan itu dengan apa? Dengan memberikan doa dulu. Aslahakallah. Nah, demikian. Makanya antum kalau ada bicara dengan teman, antum enggak setuju dengan pembicaraannya, jangan, pakai itu otak, jangan gitu dulu. Ya, jangan itu yang dipakai bahasanya. Afan akhi, aslahakallah. Masyaallah itu. Semoga Allah memberi, semoga Allah memperbaikimu. Apalagi afan akhi, zawajakallah, semoga Allah memberimu jodoh. Wah, itulah. Amin, langsung gitu biasanya. Yang jomblo-jomblo terutama akhwat langsung amin, langsung begitu. Ya, itu doa, iringi dengan doa. Ya. Saya ulangi ikhwatiddin, apabila kita menyela sebuah pembicaraan atau kita memprotes dengan sebuah yang kita anggap salah, walaupun sebenarnya dia benar, tapi kita anggap dia salah, maka mulailah dengan mendoakan dia. Akhi, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Begitulah seharusnya. Seperti yang dikatakan orang ini. Yahudiyun aslahakallah. Yahudi duluan. Iya, semoga Allah memperbaiki dirimu. Lantas, Abdullah bin Amr menjawabnya dengan dalil. Itu dia. Jadi kalau ada yang protes dalam masalah syariat, jawablah dengan dalil. Jangan jawab dengan perasaan. Jangan jawab dengan logika. Jangan jawab suka-suka akulah. Itu bukan jawaban. Karena kalau kita menjawab seperti itu, orang enggak akan puas dengan jawaban kita. Sedangkan kita menjawab dengan dalil saja masih banyak enggak puas. Kok begini, Pak? Iya, karena dalilnya begini-gini. Ah, kok enggak usah pakai dalil lah sekarang nih. Enggak usah pakai dalil. Begitu. Masih ada yang seperti itu. Ya. Jadi jawablah dengan dalil. Jika ada orang yang menyanggah ucapan kita ketika kita bicara tentang sebuah syariat, hukum, maka jawab dengan dalil. Oleh karena itu ketika Abdullah bin Amr mengatakan Yahudiyun aslahakallah, Yahudi, semoga Allah memperbaikimu. Qal, Abdullah bin Amr mengatakan, inni sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusi biljar. Puas yang menyela itu puas. Ah, ada dalilnya, ya sudahlah kalau begitu. Demikian ikhwatiddin. Makanya masyarakat para sahabat dahulu kalau bicara masalah syariat ada dalil, selesai. Kalau masyarakat kita ketika kita katakan enggak dibolehkan oleh hadis Rasulullah, tapi imam fulan, ya Allah, kok jadi imam fulan. Contohnya ikhwatiddin, ketika kita bicara masalah apa ya contohnya? Masalah jenggot. Ya kan? Sudah jelas Rasulullah menyuruh pelihara jenggot. A'ful luha, pelihara jenggotmu. Khaliful musyrikin. Selisih orang musyrik. Sudah, terima aja. Kalau Anda enggak mau berjenggot, urusan Anda. Tapi jangan, memang sih bagus, tapi itulah, tusuk sate, misalnya begitu kan. Jadi, itu enggak bisa jadikan, enggak bisa dijadikan sebagai alasan. Kalau sudah hadis, ya sudah hadis. Baik, ya baik. Lantas, kalau Anda memang belum mampu melakukannya, ya semoga Allah memberi saya kekuatan untuk mengamalkannya. Begitu caranya. Masalah musik, Rasulullah jelas-jelas katakan haram. Sayakunu min kaumin, min ummati akwamun. Akan datang dari kalangan umatku, kaum akwam itu banyak. Kaum yastahillun al-haril wal-hur, yang akan menghalalkan sutra dan menghalalkan zina, wal-khamar dan khamar, wal-ma'azib dan musik-musik. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Oh, jangan dulu Pak. Karena ada ulama mengatakan hadis ini dhaif. Begitu. Imam ini mengatakan, Masya Allah. Abu Bakar, ya, afwan, ada seorang sahabat. Ketika bicara masalah hadis dibantah oleh yang lain. Apa katanya? Langit mana lagi yang aku buat untuk menaungi? Bumi mana lagi yang aku jadikan tempat berpijak? Kalau ada hadis Rasulullah, lantas tak aku amalkan. Mau kemana kita lari? Dikarenakan mereka sangat mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih parahnya lagi di tempat kita ini, ikhwafiddin, yang mengatakan mazhab Syafi'i. Jelas-jelas Imam Syafi'i mengatakan tak boleh dicari-cari pendapat ulama yang katanya bermadzhab Syafi'i supaya cocok dengan kebiasaan Indonesia. Kan enggak fair namanya ikhwatiddin. Kalau Syafi'i, Syafi'i aja. Betul-betul ambil Syafi'i. Indonesia betul-betul ikut Imam Syafi'i, betul murni dari Imam Syafi'i, insyaallah setengahnya akan jadi baik. Begitu ikhwatiddin. Ya, tapi begitulah kondisinya. Ya, begitulah kondisi kita sekarang. Makanya perlu banyak ngaji, perlu banyak berdakwah dengan hikmah agar masyarakat kita bisa memahami. Jadi di sini masyarakat sahabat dahulu ketika mereka mendengar hadis sudah selesai masalahnya. Sudah ada hadisnya. Ya, sudah ada hadisnya. Padahal tadinya kan dia menyanggah dengan pemikiran. Loh, kok Yahudi? Enggak, ini ada hadisnya. Aman, selesai masalahnya. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ada sedikit yang perlu kita fahami, yang perlu kita ketahui. Mungkin antum pernah mendengar kisah yang mungkin masyhur lah, mungkin pernah antum, saya yakin pernah antum dengar, di mana di Madinah itu ada seorang Yahudi yang suka mengganggu Rasulullah, selalu membuat kotoran, buang kotoran di depan pintu Rasulullah. Lalu Rasulullah selalu membersihkan terus begitu. Bahkan ada juga yang disebutkan Rasulullah selalu diludah dengan dia. Hingga satu hari orang Yahudi ini sakit dan Rasulullah orang yang pertama menjenguknya. Hingga Yahudi ini masuk Islam. Itu kisahnya. Ikhwafiddin, kisah ini tidak diriwayatkan dalam hadis sahih. Tidak diriwayatkan juga dalam hadis yang dhaif. Dari mana? Enggak tahu dari mana asal-usulnya. La aslalahu. Enggak ada asal-usulnya. Coba bayangkan ikhwatiddin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya bertetangga dengan orang Yahudi kecuali di Madinah. Di Mekah enggak ada orang Yahudi. Enggak pernah beliau bertetangga dengan orang Yahudi. Tapi di Madinah, karena di Madinah itu ada orang-orang Arab Yahudi, beliau bertetangga dengan orang-orang Arab Yahudi, orang-orang Yahudi. Dan beliau itu presiden, pemimpin. Kira-kira sahabat membiarkan ada orang Yahudi yang minoritas, yang gak punya kekuatan apapun, menyakiti Rasulullah seperti itu. Diludah, puh, ih, Rasulullah diludah. Kira-kira Rasulullah dibiarkan oleh para sahabat. Antum lihat kisah Umar bin Khattab, ada orang Arab Badui, ya Muhammad, beri harta yang Allah berikan. Langsung naik pitam Umar bin Khattab, Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqah. Rasulullah biarkan, kupenggal lehernya. Begitu. Penggal ikhwatiddin. Ya. Jadi, kalau kita lihat kisah seperti ini, enggak masuk akal. Sahabat membiarkan begitu saja. Ya. Kemudian, ini juga menggambarkan, kalau biasanya para ustaz yang menyebutkan hadis ini, itu menggambarkan bahwasanya betapa pemaafnya Rasulullah SAW. Kalau sudah dalam sampai seperti ini ikhwatiddin, itu bukan pemaaf lagi namanya. Itu menunjukkan lemah. Menunjukkan lemah. Kalau Islam dalam keadaan minoritas, tidak punya kekuatan, ya bisa diterima. Tapi ini Rasulullah pimpinan. Pimpinan kaum muslimin di saat itu. Kalau Rasulullah katakan usir tuh Yahudi, diusir semuanya. Jadi ini bukan menunjukkan sebuah kemaafan, tapi menunjukkan kelemahan. Ala kulli hal, apapun ceritanya, itu kisah tidak tahu dari mana asal-usulnya. Tidak dalam hadis do'if, apalagi dalam hadis sahih. Yang ada kisah yang mungkin antum pernah dengar, yaitu Rasulullah punya pembantu seorang Yahudi, anak kecil, ya kan? Di mana pembantu, ya gulam, gulam itu ya pembantulah kita katakan, di mana ketika itu dia sakit. Pembantu Rasulullah yang Yahudi ini, kana yunawiluhu al-wadu. Beliau, dia ini kerjaannya apa? Mengambilkan Rasulullah apa namanya air wudu. Kemudian dia juga menyediakan sandal Rasulullah. Tapi dia masih Yahudi. Dia masih Yahudi. Artinya tidak mengapa seorang Muslim punya pegawai yang non-Muslim. Silakan. Asalkan tidak bermudorot. Ya, tidak bermudorot. Ini orang-orang Yahudi. Hingga anak ini sakit dan dijenguk oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah menjenguknya, Rasulullah berkata kepada anak ini, aslim, Islamlah kamu. Waktu itu ada ayahnya di samping si anak ini. Fanadhara ila abih. Lantas si anak pun melihat ayahnya. Kata si ayah, ati Abul Qasim. Udah taati aja apa yang dikatakan Abul Qasim. Abul Qasim itu Rasulullah SAW. Lantas anak ini pun, pembantu dia ini pun masuk Islam. Ya, masuk Islam. Lantas apa kata Rasulullah? Alhamdulillahilladzi anqadhahu Allahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Begitu dia masuk Islam, langsung meninggal. Karena seorang yang masuk Islam, dosanya akan diampunkan, kebaikannya tetap dihitung. Apalagi ahli kitab. Keburukan akan dirubah menjadi kebaikan. Itulah dia. Ya makanya, kalau antum taubat, kalau bisa, kira-kira begitu taubat, meninggal. Bisa, disetting seperti itu. Saya mau hijrah Ustaz, kalau bisa pas saya hijrah, taubat nasuah, meninggal. Karena gak bisalah, maka jangan ditunda-tunda taubat. Karena kita gak tahu kapan kita mati. Kalau melihat ciri kisah anak Yahudi ini, wah enak sekali deh ya. Begitu masuk Islam, mati. Jadi gimana kita? Ya cobalah begitu. Begitu taubat, mati. Tapi jangan bunuh diri ya. Bunuh diri jelas dilarang oleh Islam. Demikian ikhwatiddin. Jadi yang ada ini anak-anak Yahudi. Kisahnya seperti itu. Kisahnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu yang ada ikhwatiddin. Rahimani Allah wa iyyakum. Ya demikianlah, semoga bermanfaat. Intinya bahwa walaupun tetangga kita itu yang non-Muslim, kalau dia termasuk tetangga kita, maka dia juga punya hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari kita. Karena Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia hendaklah dia memuliakan tetangganya mutlak semuanya, ya. Semuanya tetangga, baik dia muslim dan non-muslim. Ustadz, dulu saya pernah membaikot seorang teman saya karena orang itu memaksa saya untuk menggunakan narkoba. Kejadian itu sudah 3 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini saya masih jengkel. Bagaimana? Orang seperti ini memang harus dijauhi karena akan membahayakan kita, ikhwatiddin. Ya, akan membahayakan kita. Itu dia. Jadi disyariatkan kita meninggalkan dia kalau yang seperti ini. Karena salah satu cara taubat adalah meninggalkan masyarakat yang buruk. Sebagaimana seorang Yahudi, seorang Bani Israel yang membunuh sampai 100 orang. Ketika dia bertanya kepada seorang alim apakah ada pintu taubat untuk dia, masih terbuka dengan syarat kamu harus tinggalkan kampungmu, pergi ke kampung orang-orang yang soleh. Aduh, panjangnya. Assalamualaikum Ustadz, saya menyukai 3 orang wanita. Masya Allah. Gak tanggung, main borong deh. Yang ketiganya belum mengenal sunnah. Oh. Dia suka dengan 3 orang akhwat, tapi 3-3-nya gak kenal sunnah. Kasian kali dia ini. Seleranya harus diperbaiki. Dan sebagian mereka masih belum berpakaian sesuai syariat. Astagfirullah. Sampai saat ini saya masih berdoa agar salah satu dari mereka mendapatkan hidayah untuk mengenal sunnah, sehingga bisa saya nikahi. Bagaimana menurut Ustadz? Apakah saya tetap harus mendoakan mereka atau fokus mencari wanita yang sudah mengenal sunnah? Mengingat saya berencana menikah awal tahun depan. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya. Pertama, antum yang bertanya ini sudah mengenal sunnah belum? Ya, kalau antum sudah mengenal sunnah, ya sudah, antum benahi diri antum terlebih dahulu. Mengenai wanita yang antum cintai, itulah repotnya ikhwatiddin. Kalau kita sebagai seorang pemuda dan pemudi sudah terkait hati dengan lawan jenis, itu sulit untuk berpaling dan akan sulit untuk menilai secara objektif. Makanya kan ada istilah love is blind. Cinta itu buta. Dan itu keliru. Cinta itu gak buta. Makanya cinta itu karena Allah. Dia akan cinta melek. Tidak akan buta. Karena dia bisa menilai secara objektif. Begitu. Dia hanya akan bisa mencintai dengan lawan jenisnya yang memang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dia. Tapi gimana Ustadz, sudah terlanjur seperti ini? Ya sudah. Kalau antum masih menunggu dia berdoa kepadanya, pertama apa usahanya? Apakah sekedar doa? Udah, apakah sekedar doa? Taib. Kemudian yang kedua, apakah memang wanita yang antum cintai, yang suka itu memang kira-kira mau hijrah apa enggak? Sudah dikasih artikel, dikasih buku, ukhti, apa yang menghalangimu untuk berjilbab? Sudah dibaca, ternyata sudah dikasih bukunya setengah tahun, masih dilaminating, belum dibuka lagi kulit luarnya. Tidak dibaca. Demikian ikhwatiddin. Jadi gimana? Saran saya yang terbaik, tinggalkan akhwat yang itu. Tinggalkan. Cari yang sudah kenal. Akhwat kita masih banyak yang nganggur, ikhwatiddin. Masih banyak jomblo wiyad. Masih banyak. Dari usia 20 tahun sampai 40 tahun masih banyak. Kenapa cari yang antum berharap dia, belum tentu dia bisa. Hanya berharap. Demikian. Iya, kalau dia mendapat hidayah. Kalau enggak gimana? Carilah yang sudah siap pakai. Carilah sudah siap untuk mengenal sunnah. Siap untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak. Antum mau yang mana? Mau yang hitam? Dari yang hitam, coklat tua, coklat muda, brown, apa coklat moka, coklat kopi sampai yang putih juga ada. Yang meninggal yang enggak ada. Begitu Khofiddin. Tapi kalau seandainya antum kepingin dia akhwatnya kalau bisa Ustaz yang lembut, yang tinggi 170, yang beratnya 50 kilo, pakai langsing tuh, yang cantik, yang solehah, hafal hadis arba'in nawawi. Kemudian kalau bisa hafal hadis, jangankan antum, antum lawannya Ustaz lah nanti, saingannya. Kalau memang begitu, lawan saingan antum Ustaz. Maksudnya bukan Ustaz macam saya, Ustaz muda banyak. Begitu. Antum jangan suzon dengan saya. Iya, jangan begitu. Pandangan antum tuh kok ke saya tajam kali tadi rupanya. Berarti harus saya. Demikian ikhwatiddin. Jadi yang realistis aja ikhwatiddin. Rumah tangga itu jangan dibuat untuk coba-coba. Jangan coba-coba. Demikian ikhwatiddin. Kecuali kalau antum sudah menikah. Kalau sudah menikah, antum berkewajiban untuk memperbaiki dia. Itu dia. Ini belum menikah, berarti kan harus banyak PR. Banyak PR. Ustadz, saya menikah dengan seorang akhwat yang tidak pakai jilbab. Silakan sah menikahnya. Tapi ingat, PR-mu banyak. Ya, PR-mu banyak. PR matematikanya, PR fisikanya, banyak. Demikian. Sanggup, silakan. Ingat, kesanggupan itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ikhwatiddin. Bagaimana dengan puasa Arafah dari Sabtu? Begini ikhwatiddin. Sebuah hadis menyebutkan Rasulullah pernah bersabda, hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani, yaitu la tasumu yaumas sabti illa fi maftaradallahu alaikum. Janganlah kamu berpuasa di hari Sabtu kecuali yang diwajibkan atas kalian. Kecuali yang diwajibkan atas kalian. Ikhwatiddin, hadis ini diperselisihkan para ulama kesahihannya. Mengapa demikian ikhwatiddin? Karena dia bertentangan dengan banyak hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "La yasumanna ahadukum yaumal jum'ati illa yauman qablahu wa yauman ba'dahu." Janganlah salah seorang kalian berpuasa di hari Jumat illa ayyasuma yauman qablahu wa yauman au yauman ba'dahu. Kecuali kalau dia berpuasa satu hari setelahnya dan berpuasa satu hari sebelumnya satu hari setelahnya. Janganlah kamu berpuasa di hari Jumat kecuali kalau kamu berpuasa satu hari sebelumnya, hari apa? Hari Kamis. Wa yauman ba'dahu, dan satu hari setelahnya, hari apa? Sabtu. Sementara ini hadis menyatakan jangan puasa di hari Sabtu kecuali yang wajib. Demikian juga ketika Rasulullah SAW datang ke rumah Juwairiyah binti Harits radhiyallahu anha, beliau dapati Juwairiyah sedang puasa hari Jumat. Apa kata Rasulullah? Asumti ams? Apakah kamu puasa kemarin? La, kata Juwairiyah radhiyallahu anha. Atasumina ghadan? Aturidina antasumi ghadan? Apakah besok kamu akan ada niat mau puasa? La, kata Juwairiyah. Enggak ya Rasulullah. Kalau begitu, qala, Rasulullah kata aftiri. Kalau begitu, berbukalah kamu. Jangan puasa. Ya. Jadi puasa Jumat itu boleh kalau diiringi satu hari setelahnya atau satu hari sebelumnya. Satu hari setelahnya hari Sabtu. Itu satu. Kemudian hadis yang lain. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya afdalus siyam saumu Daud. Sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud. Yasumu yauman wa yuftir yauman. Berpuasa satu hari dan berbuka satu hari. Kalau seorang puasa Nabi Daud, satu hari buka, satu hari puasa, itu pasti dalam dua minggu sekali dapat hari Sabtu. Demikian juga Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadan summa atbasitta minasy Syawal kana kasyamid dahar. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia ikuti, dia lanjutkan dengan puasa Syawal, maka dia seperti puasa setahun. Ini pasti ada yang kena Sabtu. Bisa dipastikan ada yang kena Sabtu. Demikian ikhwatiddin. Demikian juga puasa 3 hari dalam sebulan. Bisa jadi kena hari Sabtu. Yang 13, 14, 15. Bisa jadi kena hari Sabtu. Makanya hadis yang di Hasan ke Syekh Al-Albani tersebut, kalau Imam Malik mengatakan hadis ini makdzub. Makdzub artinya hadis ini dusta. Kalau Imam Abi Daud mengatakan hadis ini syadz. Kemudian ada juga para imam mengatakan hadis mansukh. Ya. Itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan bahwasanya puasa hari Sabtu itu ada 5 kondisi. Pertama, apabila dia berpuasa hari Sabtu, dia berpuasa wajib. Puasa Ramadan hari Sabtu, puasa nazar hari Sabtu, puasa kafaroh hari Sabtu, maka dibolehkan. Yang kedua, dia berpuasa hari Sabtu, tetapi berpuasa juga sebelumnya, hari Jumatnya misalnya, ya, maka puasa Sabtunya dibolehkan. Yang ketiga, dia berpuasa di hari Sabtu bertepatan dengan puasa-puasa sunnah, seperti puasa Nabi Daud, atau puasa Arafah, atau puasa Asyura, atau puasa Syawal, atau puasa yang kita sebutkan yang tadi, maka puasanya juga dibolehkan. Mengapa demikian? Karena puasanya bukan dikarenakan Sabtunya, tapi dikarenakan sunnahnya. Ini bagaimana kaidahnya ikhwatiddin? Kaidahnya, taib, ikhwatiddin, saya tanya. Dalam masalah ini, Sabtu itu kan banyak. Ya kan? Sabtu itu banyak. Satu bulan itu Sabtu bisa 3-5. Apalagi setahun. Tapi puasa Arafah. Puasa Arafah berapa kali dalam setahun? Satu kali. Salah satu kaidah para ulama yaitu yang sedikit mengkhususkan yang banyak. Mengikuti yang khusus dari yang umum. Umum dikhususkan dengan yang khusus, spesial. Demikian juga yang banyak dikhususkan dengan yang sedikit. Sabtu itu banyak Sabtunya. Tapi Sabtu ini dia tidak boleh dipuasakan misalnya, kecuali kalau memang ada yang lebih khusus. Seperti apa? Puasa Arafah, puasa Muharram, puasa Syawal, dan puasa yang lainnya. Udah. Ada juga, itu yang ketiga ya, puasa yang memang bertepatan dengan puasa-puasa sunnah seperti Muharram dan lainnya. Kemudian Sabtu berbarengan dengan puasa yang biasa dia lakukan. Seperti puasa, bisa enggak Sabtu berbarengan dengan puasa Senin Kamis? Ya enggak bisa lah. Masa lama kali itu mikirnya. Puasa Sabtu berbarengan Senin Kamis. Bisa? Halo, antum sekarang bisa mikir ini? Atau sudah mau pulang? Bisa enggak puasa Sabtu berbarengan puasa Senin Kamis? Namanya juga Sabtu. Mana pernah Sabtu barengan Kamis bareng dengan Senin? Enggak mungkin. Yang biasa bareng yaitu bisanya dengan puasa 3 hari sebulan dengan puasa Nabi Daud. Itu dia, bisa. Maka dibolehkan. Yang kelima, jadi yang keempat ini puasanya dia berbarengan puasa yang biasa dia lakukan. Yang kelima, dia berpuasa khusus di hari Sabtu dan dikarenakan hari Sabtu. Ini yang enggak dibolehkan. Ya. Ini yang tidak dibolehkan. Dengan demikian ikhwatiddin, kita masih bisa menerima penghasanan hadis yang dihasankan oleh Imam Syekh Al-Albani rahimahullah. Allahu a'lam bishawab. Bisa difahami ya? Saya pilih yang singkat ya pertanyaannya ya. Ustadz, bila mana jatuh Zulhijjah di hari Sabtu? Ini barusan diselesaikan. Dibolehkan kita puasa Arafah satu hari saja di hari Sabtu, tadi sudah sebutkan, ya, sudah sebutkan bahwasanya puasa hari Arafah kalau di Sabtu silahkan, walaupun hanya Sabtunya aja. Kalau antum mau lebih apa namanya, lepas dari khilafiyah, puasalah hari Jumatnya juga. Karena Rasulullah mengatakan, "Ma min amalin salih ahabbu ilallahi wa a'zamu indahu illa fi hadhihi ayyami asharah." Tidak ada amalan soleh yang paling dicintai oleh Allah dilakukan kecuali amalan soleh yang dilakukan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah dan tanggal 8 termasuk. Ya. Ingat, tetapi dikarenakan 10 harinya bukan dengan niat puasa tarwiyah. Ingat, puasa tarwiyah tidak ada. Ya. Tidak ada dalil yang sahih tentang puasa dikarenakan hari tarwiyah. Tapi kalau antum puasa dikarenakan dia termasuk 10 hari di awal Dzulhijjah, boleh. Sama seperti ini, Khofiddin. Kana Rasulullah yasumu fi Sya'ban illa qalil. Nabi SAW berpuasa bulan-bulan Sya'ban kecuali hanya sedikit. Ya, kecuali hanya sedikit. Terus kan ada hadis yang menyebutkan puasa di nisfu Sya'ban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Sya'ban bertepatan setengah Sya'ban, di malam Sya'ban, tidak apa-apa, silakan, termasuk sunnah. Tapi kalau niatnya dikarenakan nisfu Sya'ban, maka dia bisa jatuh pada bid'ah. Karena hadis dikarenakan nisfu Sya'ban, itu hadisnya dhaif. Bisa Khofiddin antum pahami ya? Yang satu sama-sama nisfu Sya'ban. Yang satu puasanya karena nisfu Sya'bannya, yang satu lagi dikarenakan Sya'bannya. Yang satu dikarenakan puasa 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, yang satu lagi dikarenakan 8-nya. Dan 8 termasuknya 10. Maka kalau dia puasa karena 8-nya, yaitu hari tarwiyah, maka puasa dikarenakan tanggal 8 hari tarwiyah tidak ada. Apakah suara besing dalam renovasi ini termasuk ganggu tetangga? Ikhwafiddin, ada ganggu itu yang mau tidak mau harus dilakukan, mau enggak mau. Ya. Yang kita maksud di sini gangguan itu yang memang bisa kita akali. Ya kalau memang seandainya dia bisa memperbaiki masjidnya tanpa membuat bising seperti Masjidil Haram, itu Ikhwafiddin pembangunan enggak tahu kita tah kapan. Enggak ada bising, enggak ada apa-apa. Tapi sudah bangun, terbangun aja dia. Kalau memang seperti itu silakan, itu lebih baik. Misalnya dia nokok paku, kalau bisa nokok pakunya tanpa suara, silent, tapi pakunya ancep, silakan. Gimana caranya? Allah alam. Dia motong keramik tanpa ada suara, misalnya. Ya keramik kan bising itu, kalau motong keramik, motong apa granit, itu bising, suaranya nyaring. Kalau bisa tanpa suara silakan, tapi kalau nggak bisa, bagaimana? Ini kan sesuatu lah yang di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang kecuali yang mampu dia lakukan. Ustaz, bagaimana cara membaca jawaban salat istikharah? Ikhwafiddin, salat istikharah itu tata caranya pertama begini nih. Misalnya antum melamar sebuah kerjaan, mengajukan lamaran ke BCKA, ke PJKA, dengan ke Angkasa Pura. Dua-dua diterima. Dua diterima. Kan gak mungkin antum kerja sekali dua. Pagi dia PJKA, sore di Angkasa Pura. Bakal dipecat antum di dua-dua. Nah, bagaimana Khofiddin? Antum pilih. Pilih dengan berkonsultasi orang-orang yang tahu. Gimana kira-kira ini? Setelah itu doa istikharah. Salat istikharah. Bagaimana caranya? Salat dua rakaat. Min ghairi faridoh, yang bukan wajib. Karena salat istikharah termasuk salat al-maqsud bi ghairi dhatiha. Al-maqsud bi ghairi dhatiha. Pokoknya salat dua rakaat yang bukan wajib. Karena gitu hadisnya. Misalnya nih antum habis salat zuhur, salat ba'diyah. Itu bisa jadikan sebagai istikharah. Sudah? Setelah itu baru doa. Masukkan pilihan antum ke dalam doa itu. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim innaka ta'lamu wa la a'lamu. wa ta'lamu wala a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kana. Ya Allah, apabila. Antum enggak bisa bahasa Arabnya nih. Ya Allah, apabila kerja di PJKA lebih baik, khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri. Apabila kerja di PJKA lebih baik untuk agamaku, untuk duniaku, baik dalam waktu dekat maupun yang akan datang, maka mudahkan. Kalau enggak, jauhkan aku dari dia, jauhkan dia dari aku. Sudah, jalan. Apabila memang lancar, berarti memang itulah yang terbaik. Jika ternyata tak lancar, nyendat, banyak kali ujian yang lain setelah itu, minta ini, minta itulah dia misalnya. Kamu harus terkasihkan uang sekian, banyak kali yang haram, berarti memang itu tak baik untuk Anda. Gitu. Jadi bukan ditunggu-tunggu dalam mimpi. Ada dua orang yang melamar dia misalnya. Ikhwan yang satu agak hitam, yang satu agak putih. Istikharah. Malam-malam mimpi. Mimpinya apa? Mimpi dikejar ular hitam. Oh, yang satu hitam, yang satu putih. Masya Allah. Yang hitam dikira ular. Itu bukan jawaban. Ya. Kasihan kali itu ikhwan. Sama kan ular hitam. Jadi demikian. Tidak harus dari mimpi, Khofiddin. Pokoknya sudah istikharah, sudah ada konsultasi, istikharah, udah. Kalau dia lanjut, maka itu baik. Kalau enggak, berarti itu enggak baik. Seperti kalau antum misalnya proses. Proses dengan seorang akhwat. Cocok, dia cocok, antum cocok. Ternyata orang tua enggak cocok. Orang tuanya, nak jangan nah anaknya, tolonglah jangan. Tapi bagus sekali dia, Pak, tolong jangan. Sulit. Antum ngurusnya, ya sudah, akhirnya lepas, putus, padahal sudah sama-sama cocok. Berarti itu bukan yang terbaik. Berarti bukan yang terbaik. Atau antum sudah cocok dengan akhwatnya, orang tua si akhwat ataupun orang tua ikhwat sudah cocok kali, bagus sekali nak calon menantu mama ini, bagus sekali. Tetapi si akhwatnya nolak, abang hitam kali bang. Padahal orang tuanya si akhwat sudah cocok. Atau orang tuanya ikhwan sudah cocok dengan si akhwat. Sudah cocok. Tapi ternyata mereka yang tidak cocok. Ya sudah, mau gimana lagi. Atau pernah kejadian ikhwan. Ya. Akhwat sudah cocok, ikhwan cocok. Orang tua cocok. Tapi setiap kali mau memulai, mau di, apa namanya, bicarakan pernikahan, ada saja kendalanya. Entahlah uang kasih sayangnya tidak cocok lah. Uang kasih apa lagi tidak cocok lah. Masalah tempat tidur siapa yang beli? Kamulah, kalianlah, kamulah. Udah akhirnya, udahlah. Putus gara-gara tempat tidur. Misalnya. Bisa. Ada saja. Kalau sudah terjadi terhalang seperti itu ya sudah. Demikian ikhwatiddin. Ya. Udahlah berarti tidak cocok. Ada yang putusnya gara-gara apa? Tidak sepakat dalam menentukan uang kasih sayang. Nah itu dia. Ada aja. Pokoknya ikhwatiddin. Kalau antum sudah konsultasi kemudian. Kalau istikharah. Ternyata sudah diupayakan. Ternyata tak jadi. Ketahuilah. Itu yang terbaik bagi antum. Itu dia. Tapi Ustadz, gak usah pakai tapi-tapi. Ya, gak usah pakai tapi-tapi. Itu yang terbaik. Memang kalau kita ngomong enak. Tapi yang mengalami gak seenak itu. Dia perlu perjuangan untuk itu. Akhwat, silahkan sudah boleh untuk meninggalkan tempat pengajian. Silakan. Jangan nunggu kami para ikhwan. Satu lagi lah ya, sudah jam 6. Apakah sudah terlepas dosa beban kita apabila kita sudah minta maaf duluan walaupun orang tersebut belum memaafkan? Ikhwatiddin, itulah repotnya kalau kita punya kesalahan terhadap sesama manusia. Ya. Kalau kita minta maaf, dia enggak maafkan, belum selesai urusan kita. Itu hak dia. Misalnya kita minta maaf, bang, akhi, maafkan saya kemarin saya begini. Oh, maaf, saya nggak bisa maafkan. Sakit kali rasa hati saya. Nggak, saya nggak maafkan. Itu hak dia. Nggak bisa kata, oh, kau nggak maafkan. Allah saja pemaaf, kamu nggak memaafkan. Kemana otakmu? Ya Allah, ini orang maksa. Itulah repotnya kalau kita punya kesalahan dengan manusia. Tapi dengan Allah, Masya Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala sebuah diskusi. Hei hamba-hambaku, apabila kamu punya dosa sepenuh bumi, dan engkau tidak mensukutukan aku, engkau datang untuk minta maaf, bertobat, kumaafkan, kata Allah. Kalau Allah iya, dia maha penyayang. Tapi kalau kita kan enggak. Ya, memang sebaiknya kita memaafkan. Sebaiknya. Tapi kalaupun enggak dimaafkan, itu hak dia. Nanti perhitungan di hadapan Allah lah nanti. Begitu nanti akhirnya. Ya Allah, aku sudah minta maaf, tapi dia enggak maafkan. Itu nanti Allah yang menyelesaikan. Demikian ikhwatiddin. Sekali lagi, tapi sebaiknya maafkanlah. Kenapa? Karena kita itu kan juga punya salah. Harapannya ketika kita mudah memaafkan, maka Allah juga mudah memaafkan kesalahan kita. Al-jaza ma'al jinsil amal, bahwasanya balasan itu sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Itulah yang kita harapkan. Ustaz, jika saya sudah pernah menyapa saudara saya yang tidak bercakapan dengan saya, tapi sikap dia masih sama dengan enggan bercakap dengan saya, bagaimana? Apakah saya masih salah? Enggak. Antum tidak lagi salah dalam masalah enggak cakepan, tapi masalahnya antum masih punya salah enggak dengan dia? Karena enggak akan mungkin kan kita berteman tiba-tiba enggak cakepan tanpa ada masalah apa-apa. Kemarin saya kasih dia, saya traktir dia makan ayam penyet. Setelah itu gak cakapan sama sekali. Tanpa ada alasan. Itu berarti stroke dia. Orang kalau gak cakapan itu pasti ada masalah. Jadi bukan sekedar menyapa selesai. Tanya, bang sepertinya abang gak cakapan dengan saya. Apa saya punya salah? Itu dulu tanya. Ya, ada gak salah? Kalau ada salah minta maaf. Begitu caranya ikhwatiddin ya. Jadi bukan berarti kita punya salah dengan orang, dia gak cakap dengan kita katakan, ini yang terbaik yang macam bismillah, yang mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum. Aman, kita udah gak salah lagi. Ya enggak lah. Ya. Kesalahan kita yang menyebabkan dia gak cakap dengan kita itu minta maaf dulu. Ya udahlah ikhwatiddin, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa akhir da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.